Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala as-sihhat wal afiyah, kesehatan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban di dalam hidup ini, dan tentunya kita semua ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua apa yang kita lakukan membuka pintu kebajikan, kemudian membuka keberikutnya, merupakan langkah dan upaya untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kondisi seperti ini selalu berada dalam ketaatan, menjadi warna hidup kita, lalu kemudian dengannya kita mengisi segala titipan-titipan Allah Azza wa Jalla dari nikmat-nikmatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah termasuk dari nikmat kita duduk mengkaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan a'immah, imam-imam as-sunnah. Di antaranya adalah Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau telah membawa kita untuk menyelami akan nur cahaya yang paling a'zham, yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia, yaitu cahaya terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa siapapun yang mengkaji dan mendalami tauhid al-asma was-sifat, maka bersamanya adalah cahaya yang sangat agung dan yang sangat mulia. Dan beliau juga membawa kita kepada sebuah kesimpulan, segala apa yang ada di muka bumi ini, apa yang terdapat di langit, semuanya akan binasa. Yang abadi adalah pencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan rahimahullahu taala, wa kaifa yabnil makhluq ghairul makhluq. Ini yang belum saya menemukan susunan bahasanya yang tepat, barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Wa kaifa yabnil makhluq ghairul makhluq. Kemudian beliau mengatakan, huwal awwalu alladhi laysa qablahu syai'. Dia Allah Azza wa Jalla zat yang pertama, permula, dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wal akhiru alladhi laysa ba'dahu syai'. Dia Allah Subhanahu wa taala al-akhir, tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Wadh-dhahir alladhi laysa dunahu syai. Dia Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat adh-dhahir, nama sifat yang tidak ada sesuatu pun selainnya. Wal batin alladhi laysa dunahu syai, tidak ada al batin, tidak ada yang lebih darinya sesuatu apapun. Tabaraka wa ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi. Ahakku man dhukira, bahwa dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk selalu diingat. Ahakku man dhukira, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk selalu dzukir, disebut, diingat. Wa ahaqqu man 'ubida, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Wa ahaqqu man humid, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk dipuji. Wa aula man syukir, dan dia Allah azza wa jalla yang paling patut dan paling utama untuk diterima kasihi. Berterima kasih, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ansaru man ibtughiya, dan dia Allah yang akan menjadi paling penolong di saat dicari dan dituntut, artinya diminta. Wa arafu man malaka, dan dia Allah azza wa jalla zat yang maha lembut dari siapapun yang punya kekuasaan dan kerajaan. Wa ajwadu man su'il, dia Allah azza wa jalla yang paling dermawan zat yang atau siapapun yang diminta. Maka dialah Allah azza wa jalla zat yang paling dermawan. Wa a'fa man qudira, wa a'fa man qadara, na'am, zat yang paling pemaaf dari orang yang punya kemampuan. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemaaf. Barakallahu fikum. A'fa man qadira, wa akramu man qasada, wa a'dalu man intaqama. Dia Allah azza wa jalla yang paling dermawan untuk dituju dengan semua keperluan-keperluan hamba. Dia Allah akram, dan Allah yang paling adil. Man intaqama, yang menghukum. Allah subhanahu wa ta'ala yang paling adil, paling dermawan bila dimintai, paling pemaaf terhadap orang yang, wa'afa man qadira, orang yang punya kekuasaan, kemampuan untuk membalas. Tetapi Allah azza wa jalla a'fa, paling pemaaf, juga paling dermawan, yang dituju dengan semua keperluan, dan yang paling adil di saat menegakkan intaqam, hukuman. Hilmuhu ba'da ilmihi, kesabaran Allah, hilm setelah ilmunya Allah azza wa jalla. Wa'afuhu ba'da kudratihi, dan kepemaafan Allah subhanahu wa ta'ala di tengah atau di saat Allah punya kemampuan, ayat di saat Allah mampu untuk berbuat apa saja, Allah azza wa jalla memaafkan. Wa maghfiratuhu an izzatihi, dan pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala dari kemahaagungan Allah, kemahaperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan maaf, Allah mampu untuk kemudian membalas, menghukum siapapun. Tetapi Allah memberikan maaf, Allah memberikan ampunan dari sifat keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man'uhu an hikmatihi, dan Allah tidak memberi apapun itu dari kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mualatuhu an ihsanihi wa rahmatihi, kecintaan Allah, pembelaan Allah, pertolongan Allah adalah dari sifat kebaikan dan sifat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini adalah nur yang disebutkan yang paling tinggi dan yang paling agung, yaitu mengenali sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk disyukuri pemberiannya Allah, yang patut untuk disanjung dan dipuji Dia Allah, yang pantas akan memberikan bantuan dan pertolongan ketika dicari adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling dermawan ketika dimintai, yang paling pemaaf bisa Dia mampu, yang paling dermawan bisa dituju, yang paling adil di saat kemudian memberikan hukuman, kesabaran Allah, kelembutan Allah di atas ilmunya, kepemaafan Allah di atas kekuasaannya, pengampunannya di atas izzah, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memberi, itu adalah kebijaksanaannya, dan Dia mencintai, itu merupakan kebaikan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti hamba ini barakallahu fikum benar-benar fakir kepada Allah. Dituntut semuanya kebaikan-kebaikan yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika diberi bersyukur bukan untuk Allah sama sekali, tidak. Bukan untuk Allah Azza wa Jalla, manfaat kesyukuran Dia, tetapi akan kembali buat dirinya. Demikian juga pujian, barakallahu fikum, semuanya kembali kepada sang hamba itu. Karena bagaimanapun tinggi pujian hamba, tidak akan mengangkat derajat Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun tingkat kejahatan hamba-hamba, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya apa yang tadi disebutkan menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan kebagusan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lil ibadi alaihi haqqun wajibun kalla wala sa'yun ladaihi da'i'un. Tiada bagi hamba ini atas Allah subhanahu wa ta'ala hak yang wajib, sama sekali tidak. Dan tidak ada usaha di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan sia-sia. In udhibu fabi'adlihi, jika mereka diazab, maka diazabnya mereka karena keadilan Allah azza wa jalla. Au nu'imu fabi fadlihi, atau mereka diberikan nikmat, itu karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal karimul wasi'u, Dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia dan maha luas. Huwal malik la syarika lahu, Dialah raja, Dialah penguasa, tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Wal fardu fala niddalah, Dia tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Wal ghani, Dia Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tidak membutuhkan. Fala zahira lahu, tidak ada penolong, pembantu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Was samadu fala walidalahu, As-samad adalah tempat untuk kemudian menggantungkan Allahus Somad, tempat tertuju semua tujuan-tujuan dan hajat-hajat hamba. As-Somad wa fala walidalahu, maka tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla ana, dan tidak ada wala sahibatalah, dan tidak ada istri bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal aliyyu fala syabiha lahu, dia Allah Azza wa Jalla, zat yang maha tinggi, tidak ada serupa dengannya. Wala samiyya lahu, tidak ada yang sama dengan Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhuh, segala sesuatu akan hancur binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu malikin wa kullu mulkin zailun illa mulkuh, semua bentuk kekuasaan akan hilang, akan lenyap kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu dhillin qalisun illa dhilluh, dan tidak ada naungan kecuali akan mengikis kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu fadlin munqati'un illa fadl, semua karunia pemberian akan putus semuanya kecuali karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua pemberian sekarang orang tua yang memberikan kita ini, itu, ini, kalau sudah meninggal dunia, putus. Atau mungkin sakit, sudah tidak bisa memberi apa-apa lagi. Terbalik lagi. Anak yang harus memberi kepada kedua orang tua. Semuanya itu terputus, kecuali karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yuta'a illa bi'idnihi wa rahmatih, dia Allah Azza wa Jalla tidak akan ditaati kecuali dengan izin dari Allah, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yu'sa illa bi'ilmihi wa hikmatih, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dimaksiati kecuali dengan ilmunya Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita menjumpai dan menemukan di satu rumah tangga saja, di situ ada orang yang taat, di situ ada orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, salih, di situ ada talih, dan seterusnya. Ini semuanya yang taat dengan izin Allah dan rahmat Allah, yang bermaksiat dengan ilmu dan kebijaksanaan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuta'u fayushkar, dia ditaati, fayashkuru, dia mensyukuri. Yuta' wa yashkuru, dia Allah mensyukurinya, ay menerimanya. Siapapun yang melaksanakan ketaatan, padahal ketaatan yang dikerjakan oleh hamba itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun Allahu Azza wa Jalla berterima kasih padanya. Ai, Allah akan mengganjarnya. Allahu Azza wa Jalla akan memuliakannya. Allahu Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkatnya, memberikan hasil dan nilai, padahal ketaatan itu dengan izin Allah, dengan bantuan dari Allah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuta fayashkuru wa yu'sa fayatajawazu wa yaghfiru, dia Allah dimaksiati, namun dia Allahu Azza wa Jalla memberikan maaf dan mengampuni. Allahu Akbar. Subhanallah, barakallahu fikum. Kalau sekiranya manusia itu mengetahui tentang Rabbnya, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kalaupun terjatuh dalam kemaksiatan, dia segera mencari dan membuka pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa yu'sa fayatajawazu wa yaghfir, Dia memaafkan, Dia mengampuni. Kullu nikmatin minhu adlun. Semua bentuk hukuman dari Allah Azza wa Jalla itu adalah keadilan. Wa kullu ni'matin minhu fadlun. Dan setiap nikmat dari Allah Azza wa Jalla adalah karunia-Nya. Kullu nikmatin minhu adlun. Wa kullu ni'matin minhu fadlun. Semuanya adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap nikmat. Aqrabu syahidin. Dia Allah Azza wa Jalla zat yang paling dekat menyaksikan al-syahid. Wa adna hafidh, yang paling dekat penjagaan sebagai penjaga. Hal dunan nufus. Ini juga belum bisa untuk menyusun kalimatnya. Barakallahu fikum, apa yang dimaksud. Wa akhadha bin nawasi. Dia Allah Azza wa Jalla menggenggam ubun-ubun. Wa sajjalal athar. Dan dia Allah Azza wa Jalla merekam segala tindak tanduk manusia. Wa katabal ajal. Dan dia Allah Azza wa Jalla yang menulis ajal. Fal qulubu lahu mafdhiyatun. Maka hati-hati hamba ini kepada Allah Azza wa Jalla berbuat. Wassirru indahu alaniyah. Rahasia di sisi Allah itu adalah terang, tidak ada yang tersembunyi. Wal ghaibu indahu syahadah. Dan yang gaib di sisi Allah itu sesuatu yang jelas nampak. Ata'uhu kalamun wa 'adzabuhu kalamun. Maka pemberian Allah karena firman-Nya dan azab Allah juga karena firman-Nya. Apa itu? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Azza wa Jalla, perintah Allah Azza wa Jal, amruhu, apabila Allah menghendaki sesuatu, maka cukup bagi Allah untuk mengatakan, kun, terjadilah, fayakunu, maka terjadilah. Jadi kata beliau, ata'uhu kalam, wa'adhabuhu kalam, berarti, segala macam bentuk pemberian Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, apapun bentuk pemberian itu, itu merupakan kalam, ay firman Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian dia diberikan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barakallahu fikum, sebaliknya, jika Allah akan memberikan hukuman kepada siapapun, maka itu dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini barakallahu fikum kita mengetahui bahwa ternyata bila Allah Azza wa Jalla ditaati oleh hamba ini, Allah akan berterima kasih. Ingat, berterima kasihnya bukan karena kebutuhan Allah pada hambanya atau kebutuhan Allah terhadap ketaatan hambanya. Tidak. Allah Azza wa Jalla maknanya Allah akan menerimanya, lalu mengganjarnya dan menyiapkan nilai-nilai bagi orang yang mentaatinya. Demikian juga, kalau dia dimaksiati, Allah Azza wa Jalla dimaksiati, Allah telah siapkan maaf, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan ampunannya. Barakallahu fikum. Perlu diingat, seseorang akan berangkat menuju ampunan Allah dan pemaafan dari kepemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah fadlum minallah, sebuah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa barakallahu fikum, kalau itu merupakan karunia dari Allah, berarti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memutuskan. orangnya terkenal baik, terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, tetapi berat baginya untuk kembali kepada Al-Haq. Berat baginya untuk kembali kepada Al-Haq. Barakallahu fikum. Di situ ada orang yang subhanallah ilmunya boleh kita katakan ya pas-pasan. Mau dikatakan ustaz juga tidak. Mau dikatakan ikhwah yang sangat tekun juga enggak. Tapi dia barakallahu fikum konsekuen melaksanakan tuntunan-tuntunan agama. Apa yang dia ketahui dari kebenaran dia mencoba mengaplikasikannya di dalam hidup. Barakallahu fikum. Ketika terjatuh dalam kesalahan, ditegur dan diingat, di sini kita akan menemukan bahwa benar-benar karunia Allah Azza wa Jalla, hak mutlak bagi Allah untuk memberikannya. Orang yang tadi pas-pasan ini, ketika terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan, maka dia segera diingatkan, segera dia kembali mengatakan jazakallahu khair atas barakallahu fikum nasihatnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bisa melihat memang benar-benar barakallahu fikum anugerah nikmat itu pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin dia telah banyak berjasa, dia telah banyak berbuat, dia telah banyak melakukan hal-hal kebaikan, taruhlah terdepan barakallahu fikum, tapi dia tidak mendapatkan dari Allah Azza wa Jalla karunia seperti ini. Berarti benar-benar Allah tidak melihat apakah dia sudah berjuang banyak, sudah ini, enggak. Membagikan karunianya itu adalah hak mutlak bagi Allah Azza wa Jalla kepada siapa yang akan dia titipkan, kepada siapa yang dia akan beri. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini yang harus kita ingat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membagi karunianya, atau Allah Azza wa Jalla mencabut karunianya, itu adalah hak mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fa idza asyraqat 'ala al-qalbi anwaru hadhihi sifat. Apabila telah memancar cahaya sinar di dalam hati, yaitu cahaya-cahaya sifat-sifat ini, ai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang tadi telah disebutkan, apabila terpancar cahaya sifat-sifat ini dari lubuk hati atau di dalam hati manusia, id mahalla indaha kullu nurin, akan lenyap, akan hilang, akan hancur, akan ya binasa di sisinya segala nur. Wa wara'a hadza ma la yakhthuru bil bal, dan di belakang ini semua apa yang tidak bisa terlintas dalam benak, wala tanaluhu ibaratun, dan tidak akan bisa diungkapkan oleh kata-kata, tidak akan bisa. Barakallahu fikum. Demikian apa yang akan didapatkan oleh seseorang di saat dia telah tersinari oleh cahaya yang paling ajal wa a'zam, yaitu sifat-sifat Allah yang mulia wal maqsud. Kata beliau kemudian menjelaskan dan mengakhiri pembahasan pada faedah zikir yang ke-36 ini dengan mengatakan wal maqsud. Maksudnya adalah anna dzikra yunawwirul qalba wal wajha wal a'dha. Yang dimaksud dari pembahasan dari awal sampai akhir pada faedah yang ke-60 yang ke-36 yang dimaksud adalah zikir, ingat kepada Allah Azza wa Jalla, akan menerangi hati, akan menerangi wajah, dan akan menerangi al-a'dha, organ-organ tubuh. Wa huwa nurul 'abdi fi dunya wa fil barzakhi wa fil qiyamati. Maka zikir kepada Allah Azza wa Jal, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah cahaya bagi seorang hamba di kehidupan dunianya, kehidupan alam barzakh, dan kehidupan di hari kiamat. Wa ala hasabi nuril imani fi qalbil abdi takhruju a'maluhu wa aqwaluhu. Maka atas dasar cahaya keimanan yang ada pada hati setiap hamba, darinya akan bermunculan amal-amal dan ucapan-ucapan. Walaha nurun wa burhanun, ucapan dan perbuatan yang memiliki dasar dan landasan. Hatta inna minal mu'minin man yakunu nuru a'malihi idza sa'idat ila Allah tabaraka wa ta'ala kanuris syamsi. Sampai-sampai kata beliau, di antara kaum mukminin ada yang cahaya amal-amalnya apabila naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya amalnya itu kanuri syamsi, bagaikan cahaya matahari. Subhanallah. Dari mana ini semua? Barakallahu fikum. Amal-amal akan membawa cahaya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak ada yang mendasarinya kecuali amalan-amalan hati. Satu bentuk amal soleh yang dilakukan membutuhkan keikhlasan yang tinggi. Barakallahu fikum. Besar, kecil, ringan, berat, nilai amal yang dilaksanakan itu tergantung dari dasar keikhlasan seseorang. Kita sama-sama melakukan satu amalan, tidak ada lebih, tidak ada kurang, capek, lelah, sama-sama. Tapi belum tentu nilai amal, cahaya amal terangkat kepada Allah semuanya sama. Barakallahu fikum. Tidak. Karena sekali lagi, yang menentukan tinggi cahaya amal-amal yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan-amalan al-qalb. Termasuk dari modal bahan untuk kemudian menerangi hati seterang-terangnya adalah ilmu yang terkait dengan tauhidullah. Lebih khusus yang disebutkan oleh beliau adalah tauhid al-asma wa sifah. Tauhid al-asma wa sifat. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, rahimani wa rahimakumullah, bahwa sampai-sampai orang yang beriman, amal cahaya amalnya di saat naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan cahaya asyams. Tadi sudah kita sebutkan, satu amalan butuh keikhlasan yang tinggi, butuh barakallahu fikum harapan yang tinggi kepada Allah, butuh rasa takut yang tinggi kepada Allah, butuh kekhusyuan yang tinggi kepada Allah. Ini yang akan menjadi jurang pembeda amalan-amalan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi jurang pembeda. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, tentu di saat kita dari awal, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, persoalannya bukan Anda mampu berkarya. masih ingat kita. Permasalahannya bukan Anda mampu berbuat, namun persoalannya adalah mampukah kemampuan kita untuk menjaga amal-amal itu dari perkara-perkara yang akan menodainya. Bukan permasalahan besarnya kita mampu berkarya, mampu berbuat, tetapi permasalahannya adalah kemampuan kita untuk menjaga dan melindungi amal ini, amal itu dari noda-noda yang akan merusaknya, yang mengikis nilainya. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita jadikan di dalam hidup kita. Ya, jadi bukan kita mampu berkarya yang banyak, tetapi mampukah kita menjaga dan melindungi karya-karya itu agar jangan sampai ternodai. Barakallahu fikum. Termasuk noda yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala adalah perasaan pada diri kita, ujub, kemudian sombong, barakallahu fikum, ya, riya, itu semuanya yang akan menodai dan mengotori amalan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kata beliau, persoalannya bukan Anda bisa berkarya, kita bisa berbuat, kita bisa melakukan, tetapi mampukah kita menjaga apa yang kita perbuat itu dari hal-hal yang akan merusaknya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa hakadha nuru ruhihi idza qadima biha 'ala Allah 'azza wa jalla. Demikian juga terkait dengan cahaya ruhnya apabila datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa hakadha yakunu nuruhu sa'i baina yadayhi 'ala sirat. Demikian juga akan terjadi pada orang yang beriman itu cahayanya bagaikan matahari di saat dia berjalan di titian sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha yakunu nuru wajhihi fil qiyamah. Demikian juga cahaya wajahnya kelak pada hari kiamat. Wujuhun yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari wajah itu bersinar dan pada hari wajah itu hitam kelak. Maka barakallahu fikum, di saat kita melihat tafsirnya, maka cahaya wajah itu disebabkan karena cahaya seseorang berada di muka bumi ini, dia mengamalkan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, dia berjalan di atas manhajnya, berkeyakinan pada keyakinan yang diajarkannya dan seterusnya. Wallahu ta'ala al-musta'an wa alaihi tiklan. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita meminta bantuan, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyerahkan segala urusan. Kata beliau barakallahu fikum sekali lagi bahwa faedah yang ke-36 yang disebutkan bahwa zikir pada diri seorang hamba akan menyinari yang berzikir itu di dunianya dan juga kelak di akhiratnya. Barakallahu fik. Ini kesimpulan dari apa yang beliau telah sebutkan. Maka sekali lagi rahimani wa rahimakumullah, kita diajak, kita dipanggil untuk kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun dan bagaimanapun kita berzikir kepada Allah, apakah bertasbih atau bertahmid atau barakallahu fikum meminta ampun kepada Allah ketika kita berjalan, ketika kita berkendaraan, atau mungkin kita membaca ayat-ayat Al-Quran atau mengingat ilmu-ilmu barakallahu fikum yang telah dipelajari. semuanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amal-amal zikir kita ini menjadi cahaya di dunia ini, dan kemudian menjadi cahaya di alam barzah dan di alam akhirat. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.